Mitra bisnis, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan membutuhkan industri strategis berupa sarana transportasi udara. Namun, perkembangan industri tersebut dinilai belum maksimal akibat tahapan perkembangan skala ekonomi kita yang belum sesuai. Bagaimana membuka peluang untuk menjadikan industri strategis penerbangan Indonesia menjadi kebanggaan dan cermin kemandirian di negeri sendiri? Untuk membahas hal ini, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda? Misalnya Anda mulai dari agriculture, bibitnya baik, petaninya jadi lebih makmur, jadi lebih kaya, maka kita punya banyak petani di Sumatera yang kaya, di Kalimantan, orang di kelapa sawit, mulai banyak, frekuensi dari penerbangannya mulai tinggi seperti yang mulai terjadi sekarang. Maka ada ruang kan, di mana industri domestik membutuhkan kapal terbang. Kalau ada permintaan, maka Anda bisa masuk di situ, berdasarkan skala ekonominya. Yang terjadi di kita adalah industri itu dibangun pada saat skala ekonominya belum ada dulu. Siapa yang mau beli? Orang frekuensi penerbangannya juga masih sangat rendah pada waktu itu. Sehingga akibatnya pesawatnya nggak laku karena nggak ada daya beli. Maka kemudian terjadi pabriknya mengalami persoalan. Tetapi kalau ini dilakukan di dalam tahap, di dalam stages yang betul, maka mungkin permintaan untuk industri strategis pasti ada dengan negara kepulauan seperti kita. Langkah seperti apa, Mas, yang mungkin dilakukan untuk merestrukturisasi keadaan ini? Persoalannya kan sekarang gini, ini sudah terlanjur kan, nggak mungkin terus kemudian kita bilang kalau gitu kita desain lagi dari awal deh. Nggak bisa, itu nggak mungkin, nggak realistis. Apa mau ditutup? Nggak mungkin kalau menurut saya. Sekarang kita realistis kalau dengan skala yang seperti ini apa-apa, kita mulai dengan komponen dulu. Nah, misalnya bikin sayapnya, sesuaikan dengan kebutuhannya. Nanti dia akan bergerak. Saya ambil contoh misalnya otomotif. Otomotif itu pertama kali juga Indonesia, Anda lihat mobil di sini import, ya kan? Kalau ingat di tahun 7 bulan, motor juga. Sekarang kita sudah mulai bisa bikin kan? Kenapa itu bisa dibikin? Karena economies of scale-nya tumbuh. Butuh waktu yang lama sekali gitu loh. Nah itu yang saya bilang. Jadi di dalam tahap-tahap, saya bukan against bahwa nggak boleh ada industri strategis. Nggak. Industri strategis itu dibutuhkan di dalam tahap-tahap pembangunannya. Jadi tahap ini kita melangkah sampai itu yang disebut sebagai, kalau istilahnya Sujatmoko itu dengan teknologi madya atau Sarbini dengan teknologi tepat guna. Ya, Indonesia nggak bisa hanya bertahan kepada buruh murah. Kita harus masuk kepada skill yang lebih tinggi. Kita membutuhkan inovasi. Pasti kelihatan kok produk kita 30 tahun terakhir itu hanya komoditi aja. Dan nggak mungkin bisa bertahan di situ terus. Karena itu saya bilang, nggak bisa hanya jualan batu bara ini atau kelapa sawit. Harus ada R&D. Gimana caranya dia supaya lebih canggih, semacam-macam lah terhadap resources yang kita punya. Nah itu butuh R&D yang luar biasa. Nanti dengan begitu misalnya batu bara kalori rendah yang walaupun airnya banyak bisa tetap dikonsumsi misalnya. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.